Ya ghurannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Saya kalau suwun jenengan wis sing sujud. Wis sah sujud salat lima waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idha matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras. Enggak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak. Kemana? Karena tidak tahu nabrak tembok. Karena tidak tahu terjatuh di sungai. Karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting. Sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopinya tidak satu kebodohan. Tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan. Tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulanya Nabi itu rata udelok dunia. Nabi itu. Saya ini tak latih gitu di wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur, teman gubernur banyak tuh. Kalau dulu suwe-suwe ora wani, mergo kuwatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jeneng ning manusa, pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Iku wis dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam min zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak kaya rugi misalnya dulu wong numpak alpat, numpak alpat pejabat ono sing bukakno. Enak aja, nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enak aja jadi wong iku numpak alpat ono sing bukak. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam. Direkam misalnya nanti ternyata yang numpak alpat misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak alpat tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati alpat lali akhirat. Kue yo ngangen-ngangen kepengen seperti itu, maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kue tak pernah enak itu diwong ibu. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kue ditakoki ini akhirat. Kue tahu ngangen-ngangen dari diwong sujud betul nanti. Tapi kue yang tahu ngangen-ngangen mewah nanti. Yes, senang konon kira-kira gitu. Jadi kue latar undal. Pas kue roh ilmu yakin, pas waya mlebu. Rokok. Jadi mulanya kita ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco, di pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau apa ya, melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalanin bareng ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter, pinter gue jalanin. jalalan gundul bisa gaya bisa. Gundul ora ana maknane. Oh anu gak anger wong iso maca kitab gundul. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti enggak bisa enggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu, sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu' al-Majusi, ulamul Muhirah, dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini sama siapa otaknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biha yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Iso wae sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar mbok sujud kuwe iku kira-kira rawani maksudno nek kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dene semeneng dedame kesampaian. Syukur lah nek sing mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawang ni musola sujud, ya jangan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu, PKI halus, PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud itu, tidak sampai tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satu saya warukais sujud dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum inasama. Gusti, ben nak sujudku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, diteno aku yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saikhuna satrusi arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane iku. Coba misalnya kene akhirat terus video disetel iki. Pas kongkoi-kongkoi ning perapatan. Bar iku nglamunem disetel. Wis dadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene nggo wayah, wong terus rekam kabeh. Oh, ra isini-sini wong. Terus apa idola sing duwe wakil, sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok ning utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100 ribu bareng idul anak Kanjeng Nabi mau 10% cuma gayanya mau jadi sholawat tapi sebetulnya gak tahu bayang no ahli ini miskinan Mbak Amit nih miskinan gayanya mau jadi sholawat tapi pakai orang tahu kepengen melarat kok ya itu direkam makanya dari Habib-Habib sing alim-alim nih almaru ma'aman ahabba hadza tarhib wa tarhib kita-kita ini kan sering dimotivasi mubalik itu kan saya enak dhewe nak ngomong. Harus pokoknya seneng Nabi suwarga. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik, masalahe dhewe mu almaru ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi sakdure seneng wong-wong iku? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe lesane muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, toh misalnya gambare pasang neng kamar, kuas, bu partai, bu uang, semua kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau saya ketahu. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi bedak solat. Warung dihitung, dipoling mbek malaikat. Disurvey buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? ya ono pengajian solawatan nyumbang 50.000 nanggup pemenangan itu sudah diundang khaya ala sholah melaku ngenteni komat tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep durunge rong jam baru sekian di polling terus kadar cintamu ke siapa coba dari sekian indikator misal cara polling jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu ya sudah almarhum aman apa makanya kata orang-orang alim almarhum apa orang itu terserang disenengi masalahnya kita ini tidak ada jaminan lebih seneng nabi orang itu jaminan ya saya aman misalnya itu nggak hitung dewi-dewi rausah menang terus kok itu terus kadung terus itu kadung makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali itu bangsa murgo ibadah akibat Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i jadi wali itu sederhana sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana tapi karena niru copy paste ya artinya orang apa ya KW lah kalau niru gak apa-apa tapi KW kebaikan Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan anda keramat jadi resepnya mengenai itu saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan paling enggak setengah jam satu jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid ditanya kenapa begitu kita kok kawulo sing elek moro ngenteni diceluk terus ngerti nak waya yak mono kok Allah nyeluk misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan tiap jam 8 itu buka toko nah bayangno itu juga saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka selalu buka tokonya ngenteni tak panggil hen rohen toko buka siap tapi besok yang ngono lagi hen jam 8 buka siap tiap hari gitu kira-kira kendaraan ini karena ini gua blok apa sopan kira-kira gak jawab deh gua blok kritik jauh gue nah Sofyan Ats-Tsauri tidak mau gitu harus ngerti nak Allah yang mau wayai manggil jadi ya ngerti jam wali harus ngerti jadi nak Allah ayaklah sholam pun gusti ayaklah sholam pun penting mereka itu sudah jadi wali oh itu saya buat tiru tapi kawil gak masalah tapi ini kan resep no? Lu mangkel lo gak kira-kira ono karyawan tiap jam wolu kon buka toko selalu marane ngenteni di panggil jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa ya ora usah tiru terus kemudian jadi wali wis ra iso kadung salah biasa wae aku lah nganti saiki ya biasa wae aku mau masjid ngenteni meh kumat ya biasa wae tapi aku kan iso jadi wali lewat jalur liya lah aku ya jalurku kan akeh mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fakir ya mari wali. Tapi kan loro fakir loro. Dadi Imam Adil ya wali, di bojo judes iku wali masyhur. Ana wali ku mung barokah di bojo judes. Iku ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenang nanti di akhirat dijak wedi. Jadi anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris bareng sing wis baris bareng sing wedok nah. Pak rene lho tetep moro-ro. Wong wedi bojo kegawangan ini akhirat bahaya you know. Yes. Bahaya wong wedi bojo nganti kegawon apa? Masyhur dadi cerita-cerita wali wis. Biasa ulang lagi ya. Latih meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngedikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Bak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua, benti rumah. Kapitalistik, PKI lah pikirannya yang Cina, yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yo ngono kuwi nggowo jalalan ngalur itu petek iki ngono. Dadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun ka wali ya yarithuni wa yarithu min ali ya seorang turunan sing meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anak ya min ahli sujud wa min ahli Al-Qur'an wa min ahli sunnah napa? Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi iki ora usah. Ora usah cara Gus Pak ra apa-apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis lakoni. Makanya kula suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok Partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasulate rawani. Kalau pejabat rasulat ra bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo? Sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus sesuai dari wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila? Gila. Termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan rumit. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kowe diwarai wong? Mboten nanti sing mari. Dene Nabi. Kok nang kowe diwarai wong? Ndak ya. Terus. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah jawabnya? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara khadun nafsu, kowe nak dadi kiai gedhe. Wah, teko ditolak Al-Badru. Wale napu widato MC-ne muni Saiful Fadilah wal Karomah, mbah sawene-wene MC. Bare kudu disangoni dihormati. Tekan muji ulama kowe dari segi dun. Ya, bare iso wayah akeh macam-macam. Utek nek selek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau nanti saya ngebis itu biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya, seneng juga. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kalau biasa. Teng pasar gitu biasa, kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kalau ben atas nama wong alim, karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren, jadi kiai teko disualami, dicucupi, munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek ini kowe dolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak. Dadi wong ngene tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karepmu ora karep. Mulan ngarep ra ngaji karepmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben urang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kok lu kadang gitu protes be tiang dia. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno sok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, menaik kalau dereng tua. Dereng Fauzi malah turun, topa menaik. Dalane ra roh dereng Kiai malah nyangkal opo. Ngerusin tahu tak kon dereng nang kota, tak kon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah jeneng neraka. Ya lo ken ken. Dalan akhirat ora roh dunya ra roh sing ora iso. Lah tak koyo wong iso urip. Dalan dunia ora roh dalan akhirat terawih mbok roh iku apa? Repot. Jadi kenapa saya ndak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Kau senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang enggak ada yang dimakan. Tanya, ya Isa apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesar. Itu Rasulullah. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Madinah. Apa? Itu periode apa? Madinah loh. Periode yang setelah Nabi punya segar. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik, cantik sekali. Aku tahu dia jalan turun ngarepe Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nak beliau sujud, sikilku tak ingkretno. Nak beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah itu wa ana muqtaridatun baina yadi. Turun terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Wong Nabi nak sholat suwi ngadeg, dia tetap sholat. Tapi di bojo ayu ora ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat ngono. Bojo elek ya amin junub meneh aku. Wis kowe ora kena go conto wis. Kasus iki wis wong kasus. Kowe di bojo ayu prawak turu karepku sik sholat ora bos misale lho. Wong meneh wong jenggoten wae tambah over. Mustafa lho kalau orang nyek jenggoten liyane ora karep sik. Kau nangannya uang akeh udah so, nangannya uang sito. Misalnya dosa so, tak hitung mau ke sore. Aku nanya dosa sito, mulang gajaran 10 cek susu biru. Cek surplus, orang dagang cek. Cek badi, iku yang ada ini raih kelas. Karena raih kelas aku juga raih kelas ilmu ku, malah lorong. Malah merokok yang keluas. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang. Bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan, Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu saja. Karena iman sarannya harus tahu, fa'lam. Fa'lam itu tak tahu, fa'lam anahu la'ilah. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Hen, telur ini sudah dipitik, cara kue mungkin tahu. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut enggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada unta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang, nanti unta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan, tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu enggak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya dadi nabi, syaratnya dadi wali nek saiki ana nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, "Bukti nak kudrahe pangeran iki. Lah kamu minta apa?" kata Nabi Soleh. "Silahkan ada unta keluar dari batu itu." Nabi Soleh, "Bisa." Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane ya kok ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tekemu kena hijab. Ngono iku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara kula. Waras utek kula niku waras. Lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wis sama-sama amatir-amatir lah wali swasta lah pokoke wis dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun ndak bisa, iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok dadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan, dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ila yayo ke Jabir, karena Jabir sona atau amat, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak, itu mesti tidak cukup, kita mana? Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, makanya Nabi matur untuk mengira, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul, sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego mlebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudroe Allah itu apa? Kayaknya Nabi itu dana manuk. Nah, manuk terbang bukti kudroe Allah. Ya biasa mat nak manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudroe ning ndi? Iku tekek wis semper. Lha bukti kudroe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudroe pangeran ku gawe unta ko watu. Lah bedane apa mohale unta ko watu ambek ko indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngerasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan ndak bisa juga. Manusia juga ndak. Jadi itu wis cukup dadi kudroe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau ti. Padahal zaman mungkin pun dia ndak ikut menciptakan ini lengkel. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudroe Allah. Sebetulnya mukjizat itu ndak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mujizat. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin nuruti mujizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngilingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wannahar. Sajane ana langit bumi ada lautan ada apa itu sudah bukti kudroe. Nah sekarang mujizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Saleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mujizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul burung. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Iki memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sing nek ado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini, orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini ono sego dalalen wa'lam idul maknani. Iku yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah, mati, orang ingkar, "Wah, ini enggak mungkin jadi manusia lagi." Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malahnya kulo nuwet di urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasun wa idza matu tahu. Kita semua hanya tidur, setelah mati baru bangun. Karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampai tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampai taslim. Taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel enggak? Mangkel kan?